إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Ayol ikhwar rahimani wa rahimakumul jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya untuk kita bermajlis bertolabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan pertolongannya kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Fa barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur juga padanya yang hingga saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan keistiqomahan pada kita untuk kita tetap di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam. Dan lebih khusus lagi Allah memberikan keistiqomahan pada kita untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan bimbingan para ulama, yang sungguh ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang wajib atas kita mensyukurinya. Dan seandainya bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita waliyadzubillah akan termasuk orang-orang yang tidak memperdulikan akan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memperdulikan bimbingan para ulama. Namun alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk kita mengikuti bimbingan dan arahan daripada para ulama tersebut. Kemudian ayol ikhwar rahimani wa rahimu jami'an, di zaman fitnah ini, di masa-masa fitnah ini, yang berbagai macam manusia mensikapi fitnah tersebut. Ada yang terjun, ikut serta dalam fitnah tersebut. Ada juga yang fobi, ketakutan. Sehingga tidak mau bersikap Enam, dan lebih mengutamakan perasaannya sehingga berat atau enggan untuk mengikuti bimbingan para ulama untuk mengatakan fulan sesat, fulan nah menyimpang, fulan tidak benar, dan konsekuensinya seperti ini dan seperti itu. Nah, fabarakallahu fikum, dan mengajak untuk lebih baik kita diam, ya, lebih baik kita diam. Ya. Nah, tunggu sampai perkaranya sudah jelas. Walaupun perkara sudah jelas, tetap saja diam. Tapi kan. Ya. Nah, sehingga ketika ada yang menyampaikan ya, bimbingan para ulama, arahan para ulama tentang fitnah tersebut, ya, nah, mensikapinya dengan tidak baik. Ya. Kita kan tidak tahu besok bagaimana. Jangan sampai kita besok meninggal atau dia nam bertaubat, rujuk dan seterusnya. Nam itu yang diharapkan, rujuk dan bertaubat kembali pada kebenaran. Tapi sekarang, yang sekarang terjadi bagaimana? Ya, yang sekarang terjadi bagaimana? Itu yang disikapi. Nam. Fa barakallahu fikum, dan Asy-Syaikh Rabi Hafidzahullah Taala. Beliau berkata, yang artinya orang yang membagi-bagikan berbagai bantahan ini untuk membela sunnah dan menghancurkan bid'ah dan kebatilan, maka diharapkan dia termasuk para mujahid. Orang yang membagi-bagikan berbagai bantahan ini, ya, rudud, bantahan, untuk membela sunnah dan menghancurkan bid'ah dan kebatilan, maka diharapkan dia termasuk para mujahid. Ini disebutkan dalam kitab Adz-Dzariyah jilid yang keempat halaman 51. Taifa barakallahu fikum. Nah, mungkin sebagian antum sudah mengetahui, atau mungkin sudah mendengar, atau mungkin sebelumnya sebagian antum belum mengetahuinya. Bagaimana sikap daripada dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi atas tuduhan dia, menuduh seorang muslim menuduh berzina, ya, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi kemudian dihukumi oleh Mahkamah Syariah Saudi, Mahkamah Syariah negara Saudi Arabia, dihukumi, diponis dengan 80 kali cambukan, persaksiannya tidak diterima selama-lamanya, dan dihukumi orang fasik. Dan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Al-Qur'an yang demikian. Ya, orang yang menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik. Dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ya, maka cambuklah yang menuduh itu 80 kali dan jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Dan dia itu adalah, dan mereka itu adalah orang fasik. Ya, nam. Taifa barakallahu fikum. Tapi orang-orang yang ta'asub, yang fanatik dengan Dr. Muhammad bin Hadi, tetap pembelanya. Ada yang mengatakan atau menyamakan, ya, memisalkan Dr. Muhammad bin Hadi, semisal Imam Ahmad. Imam Ahmad juga dulu dicambuk. Ya. Taib. Ada juga yang mengatakan, ya, begini dan begitu, ya, Dr. Muhammad bin Hadi adalah salafi, alim minal ulama, ya, padahal menurut hukum Allah adalah fasik, ya, karena menuduh orang lain berzina tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ya, sampai kemudian ada yang mengatakan salafiyin ini menyembah Robi, menyembah Syekh Robi, apa yang dikatakan Syuhrubi diikuti, apa yang dikatakan Syuhrubi didengar, apa, siapa yang menyelisih Syuhrubi dimusuhi. Ya, Salafin mereka itu sudah menyembah Rubi, ya gitu. Dan sampai ada yang mengangan-angankan kematian Syuhrubi. Ya, sampai ada yang mengangan-angankan kematian Syuhrubi. Ya, ini fanatiknya, ya, Dr. Muhammad bin Hadi. Fabarakallahu fikum. Ya, seakan-akan kalau Syuhrubi hafizhahullah taala nam meninggal dunia, kemudian kebenaran selesai, hilang dari permukaan bumi. Nah, padahal tidak demikian. Agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya Syuhrubi. Ya. Nah, agama ini adalah miliknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaganya. Ya, Allah yang akan menjaganya. Ya. Nah, taifa barakallahu fikum. Maka kalau sudah demikian keadaannya, apakah masih tetap, ya, mau diikuti, mau dibela, ya, dan seterusnya. Ya, masih dibela, punya bukti berjilid-jilid. Ya, enam. Fabarakallahu fikum. Ya, kalau punya bukti, ya datangkan bukti tersebut. Ya, datangkan bukti tersebut. Enam, dari dulu Syuhrubi meminta bukti. Ya, enam. Tapi sampai hari ini, sampai dunia ini, ya, enam ternyata tidak bisa mendatangkan bukti-bukti tersebut. Malah orang-orang yang fanatik, yang ta'asub dengan Dr. Muhammad bin Hadi sampai mengangankan kematian Syuhrubi. Ya. Nam Al-Imam Ayyub Asy-Syikhtiyani mengatakan, "Innal ladina yatamannauna mauta ahli sunnah yuriduna ayat fiu nurullah biafwahim wallahu mutimmu nurihi wallahu mutimmu nuruhu walau karihal kafirun." Sesungguhnya orang-orang yang mengangan-angankan kematian ahlu sunnah, mereka itu ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, namun Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Dan ini bukan kejadian yang pertama. Ya, bukan kejadian yang pertama. Enam. Dulu juga demikian. Enam. Ketiga, enam, terjadi fitnah, fitnah yang sebelumnya. Enam. Ada orang-orang yang menginginkan atau mengangankan kematian Syuhrubi hafizhahullah taala. Ya, enam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala nam menghendaki yang lain. Yani perkara kematian Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian agama ini, dakwah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nam, fabarakallahu fikum. Seandainya Syuhrubi meninggal dunia, maka nam Allah yang menjaga nam agama ini. Allah nam berkuasa untuk nam membangkitkan, ya, atau mengadakan orang-orang yang akan membela kebenaran ini. Ya, nah, fabarakallahu fikum. Ya, ala kulli hal, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimul jami'an. Ya, di dalam kita beragama, atau kita akuilah, ya, kita akui bahwasanya kita itulah kurang ilmu. Ya, kita kurang ilmu, sangat-sangat kurang sekali. Ya, nah. Dan kita diperintahkan untuk mentaati ulil amri. Di antara ulil amri itu penafsirannya adalah ulil amri dalam perkara agama, yaitu para ulama. Ya, para ulama. Ya, nah, para ulama menunjukkan, ya, mengarahkan, memberikan nasihat seperti ini dan seperti itu, maka yang wajib atas kita adalah mengikutinya. Bukan kemudian kita menyembah ulamanya tersebut. Ya, akan tetapi mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh ulama tersebut. Mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh ulama tersebut. Ya. Orang yang menuduh salafiyin nam menyembah Syuhrubi hafizhahullah taala nam karena setiap perkataan Syuhrubi diikuti, diambil, orang yang menyisihnya nam ditentang nam, serah apakah perkataan tersebut berlaku untuk para pengikutnya Dr. Muhammad bin Hadi? Ya, apakah berlaku atau tidak? Mereka orang-orang yang fanatik, yang ta'assub terhadap dokter Muhammad bin Hadi. Nam setiap nam apa namanya perkataan dokter Muhammad bin Hadi, ya, mereka ambil, mereka bahkan sampai bela-bela, ya. Nam mencarikan alasan begini dan begitu. Ya, nah, taifa barakallahu fikum. Maka kalian juga seandainya kalian mau insaf, mau adil, nah, mari kalian juga telah menyembah Dr. Muhammad bin Hadi. Ya, nah, taifa ala kulli hal, ya, ya, wajib atasnya dalam kita beragama. Ya, nah, kita sebagaimana yang sering dilulukan, yang sering disampaikan, yang sering didengung-dengungkan, nah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus saleh, di atas pemahaman salafus saleh. Siapa salafus saleh tersebut? Ya, para ulama itu. Ya, yang mengikuti nah, petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan kemudian, tapi kan dia teman lama, tapi kan dia tetangga saya, tapi kan dia, ya. Nah, barakallahu fikum, tidaklah demikian. Ya, nah, tidaklah demikian. Ya, nah, baru-baru ya mereka bergembira ya musafiqah ya orang yang menuduh suafiqah ya musafiqah ya orang yang menuduh nah bergembira dengan nah Dr. Muhammad bin Hadi dijadwalkan untuk memberikan muhadharah ya qadarullah Allah menghendaki lain nah beberapa saat menjelang nah jadwal dia dibatalkan oleh mufti ataupun pihak yang berwenang dari kerajaan Saudi Arabia dibatalkan. Ya, dibatalkan. Dan sampai ada orang yang nam bertanya, wallahualam dia termasuk mungkin orang yang fanatik terhadap Dr. Muhammad bin Hadi mengatakan, ya, apakah di belakang ini ada permainan suafiqah? Ya. Nam di tanya apakah di belakang ini ada nam permainan suafiqah? Nam dikarenakan mungkin suafiqah mempengaruhi mungkin ya mufti di Saudi Arabia kemudian dibatalkan. Saya kemudian ada yang mengatakan, nah muhadharahnya itu ditunda, ya, ditunda, bukan dibatalkan. Nah, ala kulihal dicari-cari alasan, dicari-carikan alasan dan seterusnya. Ya, nah, ya kalau sudah jelas begitu, ya, untuk apa? Ya, untuk apa kemudian masih tetap, ya, dibela, dibegin dan begitu? Ya, nah, yang lebih baik dan, nah, yang seharusnya adalah rujuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah selesai. Ya. Rujuk dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiikum. Dan demikian juga sebagaimana petunjuk para ulama di antara Syekh Rabi hafizhahullah taala. Naam, jangan kemudian menghadiri ya majelis-majelisnya mereka. Ya, jangan menghadiri majelis-majelisnya mereka. Ya, naam. Tapi barakallahu fiikum, jangan kemudian kita merasa saya bisa memilih dan memilah. Ya, ilmu saya cukup untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang subhat dan mana yang ya, bukan subhat. Ya, jangan demikian. Ya, para ulama itu sangat kasihan, sangat sayang kepada umat ini, sehingga memberikan petunjuk seperti itu. Ya, nam barakallahu fikum. Taib. Ya, jangan kemudian dicari-carikan alasan. Ini kan perkara dunia saja. Ini kan nam hanya sedikit saja. Ini kan hanya sebentar saja. Ya, nah, tapi barakallahu fikum, ya, fitnah itu menyamar-nyamar hati. Sedangkan hati ini lemah. Sedangkan hati ini lemah. Ya, nah, tapi barakallahu fikum. Jadi, nah, walhamdulillah masih ada orang, masih ada ulama ya, yang mengingatkan kita, yang memberikan nasihat kepada kita, ya, untuk menjauhi fitnah-fitnah tersebut, untuk menjauhi subhat-subhat tersebut, ya. Kalau tidak ada yang memberikan nasihat, tidak ada yang memberikan taujih ataupun arahan, ya, wallahualam bagaimana keadaan kita. Ya, nam. Taifa barakallahu fikum. Jadi, nam. Ya. Taib. Jadi sekali lagi jangan kemudian ya alergi ataupun mengatakan wah tiap saat yang dibahas fitnah. Fitnah juga apa menjelaskan bantahan terhadap fitnah itu merupakan ilmu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi hafizhahullah taala tadi. Ya, semoga orang yang menyebarkan bantahan-bantahan terhadap nam ahli bid'ah dan menjelaskan kebatilan tersebut, ya, semoga termasuk ke dalam golongan orang yang mujahid. Ya. Naam barakallahu fikum. Allahumma sta'an. Dan kita pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang nisab-nisab harta-harta yang wajib dizakati, yaitu 6 nisabnya emas, 5 awak ke atas, dan nisabnya unta, 5 ekor ke atas, dan nisabnya biji-bijian atau hasil tanam-tanaman, 5 ausak ke atas. 6. Tapi kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, lafaz hadisnya, qala Rasulullah SAW, laisa fima duna khamsin, laisa fima duna khamsi awakin sadaqah, wala fima duna khamsi dhudin sadaqah, wala fima duna khamsa awsak sadaqah. Dan tidak ada pada apa-apa yang kurang dari 5 awak sadaqah ataupun zakat, dan tidak ada pada apa-apa yang kurang dari 5 dud sadaqah, dan tidak ada pada apa-apa yang kurang dari 5 ausak sadaqah. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, duna ay akol, duna artinya lah kurang, kurang dari. Awak jam'u ukiyah wahia arbauna dirham, tidak ada pada apa-apa yang kurang dari 5 awak. Awak itu bentuk jaman daripada ukiyah, dan satu ukiyah itu adalah 40 dirham. Ya, 40 dirham. Ini mata uang Saudi Arabia pada waktu tersebut. Ya, 6. Baik, kemudian sedekah, yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Zakat. Kemudian dzud, dzud, adzud al-wahid ila asyara, ila al-asyari min al-ibil. Dzud adalah bilangan dari 1 sampai 10 dari atau berupa unta. Ada yang mengatakan 3 sampai 10. Ya. Nah, jadi tidak ada pada apa-apa yang kurang dari 5 ekor unta kewajiban zakat. Nah, sedangkan ausak bentuk jama daripada wasakun. Wa huwa al-haml min al-hub. Atau min al-hab. Itu takaran, ya. Takaran dari 6 biji-bijian dan hasil tanam-tanaman, ya. Dan wa qadruhu 60 so'an bi so'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-baligh waznuhu 480 mithqalan bil burri jayyid. Ini al-hamlu di sini adalah takaran yang kadarnya, yang kadarnya itu 60 so', 60 so', ya. Dengan ukuran so' Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau ditimbang timbangannya itu mencapai 480 mithqal. 480 mithqal dengan ditakar atau dan ukuran gandum yang paling bagus. Nah, sedangkan 1 mithqal itu sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram. Ya, nah. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, lamman kanat az-zakatu la tajibu illa alal ghani alladhi yahtamil maluhu antu khod minhu jala syari lidhalika haddan samahu ahlul ilmi anisob. Dan ketika ada zakat tidak wajib kecuali atas orang-orang kaya yang dan memiliki harta atau yang mengandung hartanya tersebut untuk diambil dari harta itu, ya, yang mengandung harta tersebut, ya, meliputi harta tersebut, nam untuk diambil zakatnya atau harta zakat, harta zakawi, harta yang diwajib untuk ber, untuk dizakati. Maka yang membuat syariat ini Allah Subhanahu wa taala nam membuat batasan seberapa harta yang wajib dizakati, ya, yang para ahlul ilmi menamai batas minimal zakat, batas minimal harta, ya, yang wajib dizakati itu diistilahkan dengan nisab. Karena apabila sudah mencapai nisab baru wajib zakat. Ya. Bihaits la tajibu az-zakatu dunahu. Di mana tidak wajib zakat kalau kurang dari nisab. Tidak wajib zakat kalau kurang dari nisab. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum jalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam nisoban likuli minal fiddati wal ibili wal hubub. Dan dalam hadis ini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengabarkan tentang apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan nisab untuk setiap dari jenis harta berupa emas, unta dan biji-bijian. Faqad jala Nabi sallallahu alaihi wasallam nisaba al-fiddati khamsa awak wa nisaba al-ibil khamsa zud wa nisaba al-hubub was-simar khamsata awsak wa laysa fi ma duna dhalika zakat. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan nisab atau batas minimal zakat, batas minimal harta, ya, nam yang wajib dizakati untuk emas adalah 5 awak. Ya. Nam tadi 1 awak berapa? 40 dirham. Ya, 1 awak itu 40 dirham. Jadi kalau 5 awak berarti berapa? 200 dirham. Ya, 200 dirham. Ya, nam. Baik. Dan kemudian nisabnya unta adalah 5 dzud, 5 ekor. Kalau seseorang peternak unta memiliki unta 5 ke atas, maka ini sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Wa nisabul hubub wa thimar khamsata awsaq. Dan nisabnya biji-bijian dan hasil tanam-tanaman adalah 5 awsaq. 5 awsaq. Tadi 1 wasaq, ya, 1 wasaq itu 60 sok. Ya, 60 sok. Jadi kalau 5 awsaq berarti 5 kali 60. Berarti berapa? 300 sok. Ya. Kalau biji-bijian atau hasil panen mencapai 50 sok, 6 berapa? 300 ya, 300 sok. 1 wasak itu 60 sok. Kalau 5 wasak berarti 5 kali 60. Ya, ya 300. Kalau mencapai 300 sok, nah maka itu sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab. Nah, dan apabila kurang daripada nisab ini, ya, apabila kurang daripada nisab ini, ya, nam, emas misalnya kurang daripada 200 dirham, unta kurang dari 5 ekor, 6 biji-bijian ataupun hasil panen kurang daripada 300 wasak, maka ini tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Ya, 6. Tapi insyaallah nanti secara rincinya, ya, pada hadis-hadis berikutnya. Baik. Dan faedah-faedah dari hadis ini, wujubu zakati fil fiddah wal ibil wal hubub wa thimar idza balagat nisaban. Wajib zakat pada emas, ya, pada emas dan pada unta dan pada biji-bijian dan hasil panen apabila mencapai nisab. Apabila mencapai nisab. Ya, nah. Faedah yang kedua, anna nisabal fiddati khamsatu awak wa nisab al-hubub wa thimar khamsatu awsaq wa aqal nisab al-ibil khamsa dhud. bahwasanya nisabnya emas adalah 5 awak ya, atau 200 dirham, dan nisabnya biji-bijian dan hasil panen 5 awsak, yaitu 300 sok, dan paling sedikitnya nisab unta adalah 5 ekor ya, 5 ekor. Faedah yang berikutnya, annahu la zakata fi man duna nisab, maksudnya tidak ada kewajiban zakat pada harta-harta yang tidak mencapai nisab atau kurang dari nisab. Nah, faedah yang berikutnya, hikmatu tasyri' bi isqati zakati amman duna nisab haitsu la yatahammal la yahtamil an tu'khad minhu. Hikmah pensyariatan ya, digugurkannya kewajiban zakat pada apa-apa yang tidak mencapai nisab atau di bawah nisab. Jadi kalau 6 tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan zakat. Ya, 6. Taifa barakallahu fikum. Kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.